Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama kau telah memperhatikanku. Rindunya hatiku, rindunya badanmu, ku ingin dirimu. Selalu apa? Yeah. Selalu just to be itu. Aku Maria, aku Maria, aku Maria yang aku butuh kasih sayang. Aku Maria, aku Maria, aku Maria yang aku butuh kasih sayang. Ya, yang jauh silakan berangkat. Bukan sulap, bukan sihir. Aku Maria, aku Maria, aku Maria yang aku butuh kepastian. Aku Maria.